Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi't. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في قراءة شرح الكفراوي علامات الأجرامية للشيخ حسن بن علي الكفراوي رحمه الله yang wafat tahun 1202 Hijriah. Selesai kemarin pembahasan mansubat al-asma nawasib al-mudari afwan nawasib al-mudari. ثم قال ابن الأجرام رحمه الله تعالى wal jawazimu samaniyata asyar wahiya lam walamma wa alamu alamma wa lamul amri wa du'a wa la fin nahi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa ayna wa ayyana wa haythuma wa kaifama wa idha fi syi'ri khasa. Ada beberapa apa perbedaan nuskho dalam masalah tertib. Nah, itu diantaranya. Labas. Kata beliau, kata Al-Kafrawi rahimahullahu taala wal jawazimu, ya, al jawazim i'rabnya yasihu an takuna al wawu harf atf. Boleh wawunya di sini sebagai huruf atof, berarti ma'tufnya kemana? Ma'tufnya kepada nawasib, ya, nawasibul mudhari. Ya, kalau dia huruf atof maka berarti dia ma'tuf kepada apa? Nawasib yang telah berlalu. Nawasib wa antakuna lil istinaf, boleh juga wawunya di sini istinafiyah, berarti al jawazimu di i'rab mubtada lagi dari awal. Nah, kalau dia istinafiyah berarti apa di naam dimulai dari mubtada lagi. Wal jawazimu i'rabnya mubtada'un marfu'un bi dhammati dhahirah samaniyata asyar khabarul mubtada, khabar bagi jawazim. Mabniun ala al-fathi fi mahalli rafa li'anna husmun mabniun la yadharu fihi i'rab. Nah, mabni ala al-fath fi mahalli rafa, yani khabar. Kenapa dia mabni? Dikarenakan dia isim yang tidak nampak la yadharu fihi i'rab. Taip, ini namanya mabni ala fathil juz'ain. Mabni ala fathil juz'ain. Afwan, bentar sebentar. Sebentar. Nah, jadi angka 11, ya kan? 11 sampai 19. Ya. Kurang bagus ternyata. Ya, ini i'rab angka 11 sampai 19. Nah, angka 11 sampai 19 ini i'rabnya mabni ala fathi al-juz'ain. Ini di fathah dua-duanya. Ahada asyara, ya, sampai tis'ata asyar kecuali isna asyar. Kecuali apa? 12. Iya, kecuali 12. Karena apa isnainya ini musanna, apa mulhak kepada musanna. Duanya itu isnai sama isna asyar, ya. Dia mulhak kepada musanna. Adapun selain 12, 11 sampai 19 ini mabniyun ala fathil juz'ain. Ini mulhaq, ya. Mulhaq ila al-musanna. Baik. Sudah. Kata beliau rahimahullah, yakni yang dimaksud oleh Ibn al-Ajram, annal adawat allati tajzimul mudari'a 18 jaziman. Bahwa yang menjazam mudore itu ada 18 penjazam. Dan sebagaimana sebelumnya dalam pembahasan nawasib, ya dalilnya yang seperti ini adalah istiqra tentunya. Dalilnya adalah istiqra. Kemudian kata beliau rahimahullah, wahiyya qisman. Penjazam ini ada dua. Qismun yajzimu fi'lan wahida. Ada yang cuma menjazam satu fi'il. Dan ada yang menjazam dua fi'il. Enam. Kurang bagus kayaknya. Berbekas. Taib. Al-jawazim. Kata beliau ada dua. Satu, ma yajzimu fi'lan wahida, satu fi'il, dan yang kedua ma yajzimu fi'lain, ya. Yang menjazam satu fi'il, ya, qismun yajzimu fi'lan wahida wa qismun yajzimu fi'lain, dan ada qism yang menjazam dua fi'il, kata beliau. Nah, kemudian beliau memulai dengan wa bada'a bil qismil awal, beliau memulai dengan qism yang pertama, ya. Taib. Yang menjazam fi'il mudore, di sini disebutkan dua, ya. Yang pertama yang menjazam dengan satu fi'il, dan yang kedua yang menjazam dengan dua fi'il. Nah, yang menjazam dua fi'il adalah enam yang menjazam satu fi'il adalah enam yang pertama dari 18 yang disebutkan oleh Ibnu Al-Jarram, yaitu lam, lamma, lam, ini sama nanti ya, alam. Disamakan, dihitung dua kan? Akan dijelaskan bahwa ini sebenarnya sama. Lam, lamma, kemudian apa? Alamma, empat sudah. Kemudian la, lamul amar, dan la nahiyah. Ini totalnya ada enam, cuman kalau diringkas, disederhanakan jadi empat. Lam, lamma, la, al-amr, lamul amr, dan la nahiyah. Adapun alam itu adalah lam, alamma itu adalah lamma. Sementara yang menjazam dengan dua fi'il adalah apa? Selainnya, selain dari enam ini. Ya, selain dari enam ini. Berarti sisanya berapa? Ada 18 dikurang 6 berarti 12. 12. Di mana ke-12-nya ini semuanya merupakan adawatu syart. Adawatu syart. Ya. Mulai dari in. Ya. In, wama, waman, wamahma, terus sampai terakhir. Semua ini, 12 penjazam yang terakhir, semuanya merupakan adawatu syart. Ya. Adawat, asyart, al-jazima, yang menjazam. Berarti sudah diketahui, bahwa ya ketika dikatakan yang menjazam dua fi'il, sudah diketahui bahwa dua fi'il di sini pasti karena dia ada watu syart, namanya syart kan butuh dua kan, ada jumlatu syart, ada jawabu syart. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya dua fi'il yang dimaksud di sini yang pertama adalah apa? Jumlah, ya, atau fi'il, afwan, fi'il syart, dan yang kedua apa? Fi'il jawabu syart. Ini kan sudah defaultnya begitu. Kalimat persyaratan itu defaultnya ada dua. Fi'il syarat sama fi'il jawab syarat. Tatkala ke-12 ini menjazam dua fi'il. Dan ke-12 ini merupakan adawatu syarat. Kata-kata yang biasa dipakai untuk menyatakan persyaratan. Maka dua fi'il yang dimaksud di sini adalah fi'il syarat dan fi'il jawab syarat. Jelas ya? 6. Sudah. Kemudian perlu diketahui di sini sebelum kita lanjut berkenaan dengan adawatu syart ini. Saya nggak tahu sampai di mana, sampai sini kelihatan nggak? Coba ya. Nggak dapat ya, type setara dengan itu. Nggak bahas. Ini kita hapus saja. 6. Atau di sini saja, Bapak. Kalau kita berbicara mengenai adawatu syart, isim ataupun huruf yang dipakai untuk menyatakan persyaratan. Adawatu syart itu terbagi jadi dua. ada yang al-jazimah dan ada yang ghairu al-jazimah. Ada adawatu syart yang menjazam, yakni menjazam mudore, dan ada adawatu syart yang tidak menjazam mudore. Ah, pembahasan kita di sini nih, yang 12. Ada juga adawatu syart yang tidak menjazam, misalnya idza. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Mana fi'il syaratnya? Jaa. Idza jaa. Mana jawab syaratnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Lau juga termasuk adawatu syart tapi ghairu jazim. Ghairu al-jazimah. Tidak menjazam. Jadi butuh dibedakan dua masalah ini. Tidak semua adawatu syart itu menjazam mudhari, enggak semua. Ya. Namun semua yang menjazam mudhari dengan dua fiil itu pasti semuanya adawatu syart. Ya. Jadi adawatu syart lebih umum dibandingkan sekedar yang menjazam dua fiil. Semua yang menjazam dua fiil mudhari pasti adawatu syart. Tapi tidak semua adawatu syart itu menjazam. Ada yang tidak menjazam. Seperti idza atau lau. Jelas ya? Dan fokus kita adalah di sini. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Al-Jaram rahimahullahu taala. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Coba. Sudah ya? Nah, setelah memahami ini, sekarang masuk di penyebutan satu persatu oleh penulis rahimahullahu taala. Dimulai dengan kata beliau wabada abil kismil awal. Beliau mulai dengan kism yang pertama. Apa itu kism yang pertama? Yaitu yang menjazam dengan yang menjazam satu fiil saja. Yang menjazam satu fiil saja. Kata beliau faqala wa hiya irabnya alwaw lil istinaf. Wa hiya dhamirun munfasil. Mubtada'un mabniun 'alal fathhi fi mahall rafa. Taib. Lam. Ya. I'rabnya lam. Wa ma udhifa 'alaiha. Ya, wa hiya lam wa lamma dan seterusnya, cuma di i'rab duluan dulu. Lam wa ma udhifa 'alaiha khabarul mubtada. Ya. Lam dan semua yang setelahnya semua adalah khabar dari mubtada. Mana mubtadanya tadi? Yaitu kata hiya. Mabniun ala sukun, yakni lam mabniun ala sukun fi mahalli rafa sebagai khabar. Selain setelahnya adalah ma'tuf semuanya. Kata Ibnu Al-Jarrah rahimahullah, ai ya fa kata al-Kafawi rahimahullah, yakni anna minal jawazimi allati tajzimu fi'lan wahida lam. Di antara penjazam yang menjazam satu fi'il adalah lam. Wa hiya harfun yajzimul mudhari'ah wa yanfi ma'nahu wa yaqlibuhu ila al-madhi. Yang pertama adalah lam. Lam ini harfu jazm, harfu jazmin. Ya. Dia menjazm mudhari. Ya. Dia juga harfu nafi. Kenapa dikatakan harfu nafi? Karena yanfi ma'nahu. Dia menafikan maknanya. Ya, yakni menafikan makna mudhari wa yaqlibuhu ila al-mudhi. Wa yaqlibuhu ila al-mudhi. Dan membaliknya, ya, menjadi makna madi, lampau. Baik. Kita bacakan dulu, bentar. Nahu lam yalid, wa irabuhu lam harfu nafyin, wa jazmin wa qalb. Yalid fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi as-sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allah. Baik, lam yalid. Nah, di sini dikatakan harfu nafin. Lam adalah harfu nafin. Kenapa harfu nafin? Ya karena menafikan, ya menafikan hukum, ya menafikan hukum yang tersebut dalam mudhari' setelahnya. Dikatakan jazam karena dia menjazam. Dikatakan qalb karena dia apa? Memutar. Kita sudah sebutkan kemarin, kalau ini adalah zamanul hal, ini adalah al-mudhi, ini adalah istiqbal. Ini zaman lampau, zaman sekarang istiqbal. Ya. Mudore, mudore, menurut apa yang disebutkan di sini oleh siapa? Al-Kafrawi rahimahullah. Ya. Mudore kan ada khilaf ya dalam masalah mudore. Yang jelas, apakah maknanya mudore itu hal? Ya. Ataukah hal mencakup sampai ke mustakbal? Jelas ya? Ala kulli hal, ketika kemasukan lam, maka yang asalnya mudore maknanya di sini, dia berubah dari belakang ke sini. Berubah waktu maknanya. Ini namanya qalb, diputar. Tadinya ke sana, tadinya dari sini ke sana, sekarang dari sana, ya, dari madi, kadang ke sini, kadang lebih. Intinya, kalau tadinya dimulai mudore itu dimulai dari zamanul hal, maka ketika masuk lam dimulai dari zamanul madi. Contoh, ya'kul. Makan. Apa namanya makan? Imma dia sedang makan, ya, dan bisa juga akan makan. Tapi ketika dimasukkan lam, maka maknanya sejak dari sini zamanul mudi dia belum makan. Dia belum makan. Sampai kapan tidak makannya? Sampai kapan tidak makannya? Bisa sampai di sini. Bisa juga bablas sampai ke sini, ke depan. Intinya adalah awalnya di madi. Mana akhirnya? Akhirnya bisa di hal, bisa di mustakbal. Ketika dikatakan lam yakul, dia belum makan. Kapan dia makan? Bisa makannya pas dia ngomong, bisa juga sebentar dia makan. Maka kalimat, misalnya, kalau dikatakan misalnya lam yanjah. Lam yanjah. Nah. Lam yanjah Zaid masalan. Zaid belum lulus. Kapan? Mulai dari zaman al-madi sampai dia ngomong sekarang, belum lulus. Tapi kalau seperti ayat di sini lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sejak kapan Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan? Zaman dulu mudi, dari dulu. Ya. Sampai kapan? Bukan berhenti sampai di sini. Bukan berarti dulu tidak beranak, tidak diperanakkan. Sekarang iya, enggak. Tapi penafiannya panjang terus sampai ke masa yang akan datang. Terus menerus. Allah Ta'ala terus menerus. Lam yalid wa lam yulad. Jadi, qalb di sini intinya adalah memutar. Dari sini ke sini. Tadi mudhari itu awalnya dari zamanul hal. Sampai ke depan, ke mustakbal, tidak terhingga. Sampai ke depan. Tapi ketika masuk lam, awalnya dimulai dari madi. Awalnya. Kapan berakhirnya? Tergantung konteks kalimatnya. Bisa berhenti di zaman hal, bahkan bisa sampai ke mustakbal. Tidak berhenti. Sebagaimana pada kata lam yarid. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang pertama, lam. Kemudian kata beliau rahimahullah, walamma. Al-wawu harfu atfin. Walamma ma'tufun ala lam. Mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Fi mahalli rafa. Yani, anna saniya minal jawazimi allati tajzimu fi'lan wahida lamma. Apa maknanya lamma? Al-muradifata lilam. Lamma maknanya secara umum muradif. Sinonim dengan lam. Namun ada perbedaannya. Lakinnan nafya bilam yakunu ma'aha maqtu'an alal hal. Hanya saja bedanya, kalau pakai lam, ya, itu penafiannya sampai di zaman hal. Ya, maqtu'an anil hal, terputus dari zamanul hal. Wan nafyu bilam ma yakunu muttasilan bihi. Sementara menafikan dengan lam itu bersambung dengan zamanul hal. Bersambung dengan zamanul hal. Ini pembahasan berikutnya. Apa bedanya lam dengan alamma? Lam dengan lamma. Kata beliau, bahwa lam dengan lamma, kalau dari sisi makna, muradif. Sama saja. Kalau lam tadi harfu nafin, wajazmin, ya, wa qalbin, maka lamma juga demikian, harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Ini istiqbal tadi ya. Perbedaan yang pertama, perbedaan disebutkan di sini, apa bedanya lam dengan lamma? Kalau persamaannya ya sama, muradif maknanya. Perbedaannya katanya, kalau kita menafikan dengan lam, ya, kata beliau di situ, lakin an-nafiyya bilam yakunu ma'aha maqtu'an anil hal. Kalau kita menafikan dengan lam, maka itu terputus dari zamanul hal. Maksudnya terputus, hal itu kan saat kita berbicara. Saat kita berbicara. Kalau dikatakan, kita tidak berbicara mengenai konteks siak ya. Kita, sekali lagi, kita tidak berbicara mengenai siak. Kita berbicara lam dari sudut pandang bahasa. Ya, kita berbicara lam dari sudut pandang bahasa. Jelas ya? Kita tidak berbicara konteks lam yalid wa lam yulad yang di situ yang dimaksud Allah. Kita apa namanya? Kita bahas dari sisi bahasa. Katanya kalau kita menafikan dengan lam, itu ada jeda, ada terputus dari zamanul madi, itu tidak bersambung dengan zamanul hal. Saya kasih contoh. Ketika ditanya kepada saya, hal tadrus, ya, hal tadrus, apakah kamu apa sudah belajar? Saya katakan lam adrus. Ya. Kapan saya boleh mengatakan lam adrus? Kalau ketika saya mengucapkannya, saya sedang belajar. Jadi ketika saya mengucapkan itu, saya sedang belajar. Jadi tidak belajarnya saya terputus, tidak sampai di zamanul hal, maktuan anil hal. Ketika saya mengucapkan lam adrus, yakni sejak tadi saya tidak belajar. Sejak tadi saya tidak belajar. Tapi ketika saya ngomong ini lam adrus, saya sedang belajar. Berarti apa? Tidak belajarnya saya dari zaman dulu, dari zaman lampau al-mudhi, tapi tidak bersambung dengan saat saya berbicara. Kenapa? Karena saat saya berbicara, saya mengatakan lam adrus, saya sementara belajar saat itu. Ya, jadi ada terputus sampai di sini. Sampai di sini berhentinya. Adapun sekarang ketika saya berbicara, saya sedang belajar. Itu kalau pakai lam. Tapi kalau pakai lamma, itu katanya mutasilan. Bersambung. Hal tadrus, kalau sampai saya ngomong sekarang saya belum belajar juga, saya pakai lamma. Saya bilang lamma adrus. Yani sampai saya ngomong sekarang saya belum belajar juga, lamma adrus. Kita sampai sini, lamma adrus. Tapi kalau ketika saya ngomong saya sedang belajar, saya menggunakan lam, lam adrus. Yani dari tadi saya belum belajar, tapi sekarang zamanul hal. Ingat hari ini kan zamanut takallum. Yang dimaksud dengan zamanul hal adalah zaman ketika saya berbicara. Ketika saya sedang berbicara, saya sudah sedang belajar. Maka tidak belajarnya saya dari zaman al-mudhi sampai sesaat menjelang saya berbicara. Karena ketika saya berbicara, saya sedang belajar. Maka saya pakai lam adrus. Tapi ketika saya sedang berbicara, saya tetap belum belajar saat itu juga, saya pakai lamma. Saya katakan lamma adrus. Lamma adrus. Jelas sampai sini? Ya. Ini perbedaan yang pertama antara lam dengan lamma. Yakni dari sisi apa? Dari sisi apanya? Dari sisi makna madhi yang ditunjukkan, akhir dari madhi yang ditunjukkan. Dan lam dengan lamma sama-sama menunjukkan mudhi, masa lampau. Cuman sampai di mana? Mereka mengatakan kalau lam itu terputus dari zamanul hal. Kalau lamma itu nyambung dengan zamanul hal. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua. Jadi al-furuq baina lam wa lamma. Perbedaan yang pertama tadi apa? Lam maktu'un anil hal. Sementara lamma muttasilun bil hal. Ini yani bi zaman sekarang ya. Baik. Wa nafy bil lamma yakunu muttasilan bih. Yani muttasilan bi al hal, yani bi zamanil hal. Baik, ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, jawaz hazfu al-mudore fi lama. Fi'il mudore setelah lama boleh dihapuskan. Sementara fi'il mudore setelah lam enggak boleh dihapuskan. Wajib disebutkan. Wajib disebutkan. Misalnya, kalau tadi dikatakan, hal tadrus, kamu sudah belajar? Kalau saya pakai lam, saya wajib mengatakan, lam adrus. Tapi kalau saya pakai lamma, saya cukup mengatakan, saya boleh cukup mengatakan, lamma. Boleh saya katakan, lamma adrus, boleh saya katakan, lamma. Saya hilangkan saja mudoreknya. Jelas? Jadi, boleh menghilangkan mudhari' pada lamma. Berbeda dengan lam. Kalau lam harus. Harus disebutkan apa? Ya. Harus disebutkan apanya? Mudhari'nya. 6. Ini dua perbedaan. Dan ada beberapa perbedaan lain disebutkan oleh para ulama. Tapi ini perbedaan yang masyhur ya. Taib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut. Pada lamma. Nahmu qawlihi ta'ala lamma yadhuqu azabi. Mereka belum merasakan azabku. Ingat di sini pakai lamma. Berarti apa? Muttasilan, muttasilan bihi. Bersambung dengan zamanul hal. Yani ketika ayat ini turun, Allah mengatakan lamma yadhuqu azabi. Zamanul hal ketika Allah berfirman dengannya, iya, mereka belum merasakannya memang. Ya, belum merasakannya. Lamma yadhuqu azabi. Mereka belum merasakan azabku. Wa irabuhu lamma harfu nafyin wa jazmin qalb wa yadhuqu fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jazmihi hadfun nun wal wawu fa'ilun wa adzabun fa maf'ulun bihi mansub wa adzabi maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim mana min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah wa adzab mudhaf wa ya'ul mutakallim al mahdhufah takhfifan. Hilangkan ya mutakallimnya untuk takhfif. Sama seperti liya'budun, illa liya'budun. Di situ ya-nya juga mutakallim. Dihapuskan takhfifan. Mudhafun ilaihi mabniun ala sukun fi mahalli jar. Li'anna sumun mabniun la yabharu fihi irob. Ay ilal ana mazaku, mazakuhu. Yani, sampai sekarang, sampai turunnya ayat ini, mereka belum merasakan azab Allah. Yani muttasilan bilhal. Taip, sudah ini jazim yang kedua. Jazim yang ketiga, wa alam. Al-wawu harfu atfin. Wa alam ma'tufun ala lam. Mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Li'anna husmun mabniun la yadharu fihi i'rab. La yadharu fihi i'rab. Taib. Kata beliau, yakni, anna salifah minal jawazimi allati tajizimu fi'lan wahida alam. Wahia lam, lakin zidat alaiha alhamzatu littakrir. Ini. Kata beliau, asalnya, ya, asalnya alam, ini adalah lam. Ya, lam. Cuman, ditambahkan alif hamzah littakrir. Apa itu hamzah littakrir? Ya. Yakni, apa yang kita ingin menetapkan sesuatu yang dinafikan. Ya. Kita ingin menetapkan sesuatu yang dinafikan. Kalau dikatakan, apa? Lam ya ditambahkan hamzah takrir. Takrir adalah untuk menegaskan, ya, untuk menegaskan kalimat yang mudhari' apa yang datang setelahnya. Ketika dikatakan alam nashrah laka sadrak, hamzah takrir, bukankah? Gitu kan? Bukankah alam taro kaifa? Bukankah engkau telah melihat? Ya. Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan? Ya, ini konteksnya pertanyaan memang hamzah istifham, tapi sifatnya takrir. Ya, ini namanya istifham takriri. Berbeda dengan istifham ingkari. Adakah istifham ingkari? Pertanyaan yang tujuannya untuk yang jawabannya jelas, menafikan. Nah, kalau di sini hamzahnya bukan istifhamnya bukan istifham ingkari, tapi istifham untuk takriri. Ya, pertanyaan konteksnya pertanyaan tapi sebenarnya itu merupakan penegasan dan pernyataan. bukan pertanyaan yang butuh dijawab. Alam nashrah laka sadarak, alam taraw kaifa. Ini hamzah takrir. Kata beliau, nahwu qawlihi ta'ala, alam nashrah laka sadarak. Alam nashrah laka sadarak. Maka di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang menjadi penjazm itu hanyalah lam, bukan alam. Ya, karena hamzah ini tidak ada hubungannya dengan penjazm. Dia hanya, hamzah ini datang hanya memberikan ziyadatul makna. Ya, hanya memberikan ziyadatul makna. Jelas ya? Wa illa yang menjazam adalah lam itu sendiri. Wa irabuhu al-hamza litakrir. Wa lam harfu nafin wa jazmin wa qalb. Nashrah fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Walaka jarun wa majrurun muta'alliqun bi nashrah. Wa sadra maf'ulun bihi mansub. Wa sadra mudaf wal kaf mudafun alaih. Mabinun al-fath fi mahalli jar. Baik, jelas ya? 6. Sebentar, Fon. Baik. Fon. Sudah ya? Kata beliau rahimahullahu taala, wa irahu, ya sudah tadi. Takdiru nahnu walaka jarun wa majrurun muta'alliqun bi nashrah wa sadra, maksudnya ini. Baik. Berikutnya yang keempat, alamma. Al wawu harfu atfin wa alamma ma'thufun 'ala lam wa mabniun 'ala sukun fi mahalli rafa'. Ya'ni anna rabi'ah minal jawazim allati tajzimu fi'lan wahidah alamma. Wahia lamma. Alamma adalah lamma as-sabiqah yang telah berlalu. Zidat alaiha al-hamzah litakrir. Sama ya. Ditambahkan hamzah untuk mentakrir. Ya'ni menyatakan sesuatu. Yang disebutkan. Ya, yang disebutkan setelahnya. Nahu alam alamma uhsin ilaik. Apa maknanya alamma uhsin ilaik? Sama dengan alam uhsin ilaik, sama saja. Karena sekali lagi lam dengan lamma maknanya mutaradif, sinonim. Kecuali perbedaan yang disebutkan di sini, dan ada beberapa perbedaan lain disebutkan ada di apa di kitab-kitab yang lebih tebal. Wa irabuhu alhamzah litakrir. Wa lamma harfu nafin wa jazmin wa qalb. Uhsin fi'lun mudari'un majzumun bilamma. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Wa ilaika jarun wa majrurun muta'alliqun bi uhsin. Baik. Ini penjazam yang keempat. Penjazam yang keempat. Kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya, penjazam yang kelima, walamu alwaw harfu atfin, lamu ma'tufun ala lam. wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Walamu mudhafun wal amri mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirah. Nah. Jadi seperti yang kita katakan tadi bahwa alam dengan alam ma itu selayaknya tidak dihitung tersendiri ya. Ya. Alam adalah lam, alam ma adalah lam ma. Selanjutnya penasab yang kelima adalah lamul amri wad du'a. Bahasanya Ibnu Al-Jarram rahimahullah lamul amri wad du'a. Ya. Di sini i'rabnya dipisah ya. Ya, lamul amr, al-amr mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirah. Kita baca di bawahnya dulu wad du'a biar nyambung ya. Wad du'a al-wau harfu atfin. Wad du'ai ma'tufun al-amr wal ma'tuf alal majruri majrurun. Wallahu alam kalau di nuskhah ini ada takdim dan takhir. 6. Yani yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarram rahimahullahu taala anna al-khamisa min al-jawazim allati tajzimu fi'lan wahida lamul amr. Bahwa penjazam kelima yang menjazam satu fi'il adalah lamul amr. Ya. Wa huwa at-talabu min al-a'la lil adna. Al-amr yang dimaksud di sini tentunya bermakna at-talab min al-a'la lil adna. Ya, kalau kita berbicara mengenai amr, ya amr adalah istid'a. Ya, kalau dalam usul fikih kan al-amr adalah istid'aul fi'li bil qauli mimman huwa dunahu. Ya, mimman huwa dunahu. Ya. Baik. Bahwa amr adalah permintaan untuk mengerjakan sesuatu dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah. Iya, kepada yang lebih rendah. Lamul amr. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan lamul amri wad du'a. Kalau kita berbicara dengan mengenai hakikat dari lamul amr, sebenarnya yang dimaksud dengan lamul amr di sini adalah lam yang terletak atau yang melekat pada fi'il mudhari untuk menunjukkan fi'il. Menunjukkan tolak. Pembahasan lamul amr di sini, lamul amr dalam pembahasan nahwu itu beda dengan amr dalam usul fikih ya. Nah, hakikat lamul amr, lam al amr. Ya. Lamul amr adalah lam yang melekat pada fi'il mudhari untuk menunjukkan apa? Menunjukkan makna at-talab, permintaan. Permintaan. Lam yang melekat pada fi'il. Lihat contohnya di situ. Liyumfiq dhu sa'ati min sa'ati. Liyumfiq. Kita mau jelaskan dulu. Yumfiq. Yumfiqu. Kalau yumfiqu, maknanya mudhari. Dia menafkahi. Dia menafkahkan. Kan begitu. Dia memberi nafkah. Mudhari. Bermana khobar. Kita mengabarkan bahwa si fulan memberi nafkah. Tapi kalau kita tambahkan lam. Ini namanya lamul amr. Maka ini menjadi jazam, sukun. Ya. Dibaca liyumfiq. Liyumfiq. Apa makna liyumfiq? Menjadi perintah. Hendaknya dia memberi nafkah. Kalau tadi kan yumfiqu, dia memberi nafkah, pengabaran. Masuk lam maka bermakna permintaan, diperintah. Apa? Bermakna permintaan. Ya, dia diminta untuk menafkahi. Hendaknya dia menafkahi. Maka hakikat dari lamul amr dalam pembahasan kita adalah lam yang menunjukkan tolap. Baik tolapnya itu bermakna al-amr. Apa itu al-amr? Dari atas ke bawah. Ataukah ad-du'a? Itu dari bawah ke atas perintahnya. Ataukah al-iltimas? Iltimas itu dari yang sederajat. Yang sederajat. Baik. Jelas ya? Maka di sini ketika penulis rahimahullahu taala mengatakan lamul amar, ya. Maka ini maksud dengan lamul amar di sini adalah at-talab. Dan talab mencakup ketiganya. Mencakup ke ketiganya. Jelas sampai sini? Ya. Maka seandainya beliau rahimahullah mengatakan lamul amar dan tidak mengatakan waddu'a, itu sebenarnya sudah cukup. Ya, sebenarnya sudah cukup. Karena yang dimaksud dengan lamul amar di sini bermana apa? At-talab. Bermana at-talab. Intinya adalah dia dipakai lam ini, ya, lam ini lamul amar dipakai lam ini dipakai untuk apa? Meminta sesuatu. Ya. Meminta sesuatu. Baik berupa perintah amar atau doa atau iltimas. Iltimas itu permintaan dari yang serekan. Apa sederajat maksudnya? Ya. Walaupun mungkin mengapa Ibnu Ajram rahimahullah harus mentasrih mengatakan lamul amri wa du'a? Ya, tadi karena kalau beliau sebutkan al-amr saja, sebenarnya kalau kita berbicara asal sekedar disebutkan lamul amr sebenarnya sudah cukup, sudah tercover ad-du'a dan iltimas. Karena yang dimaksud dengan amr di sini adalah talab. Cuman alasannya mungkin mengapa Ibnu Ajram harus mentambih menyebutkan amar wa du'a? Supaya jangan sampai, ya, kan namanya juga buku pemula, ya, namanya juga pemula, jangan sampai kalau disebutkan amar nanti pemula berpikir, oh berarti lam ini hanya menjazam kalau sifatnya perintah, kalau sifatnya doa tidak menjazam, ya. Maka beliau tasrih juga lamul amri wa doa, yakni tidak cuma amar tapi juga apa, ad-doa, ya. Dan juga sebagai isyarat dari beliau bahwa selain amar dan doa, iltimas juga masuk. Tetap menjazam ketika lamul amar, ketika lam ini masuk kepada mudore dan bermana iltimas, misalnya sesama kawan saling memerintahkan iltimas, maka itu juga masuk, dia tetap menjazam. Tetap menjazam. Jelas ya? Jadi beliau butuh mentasri lamul amri wa du'a dengan dua alasan. Alasan yang pertama supaya jangan dipahami bahwa lam itu hanya menjazam kalau bermana amar, kalau bermana du'a tidak. Ya, maka beliau mentasri wa du'a dan juga sebagai isyarat bahwa iltimas juga iya, pokoknya talab yang diinginkan. Pokoknya talab yang dimaksud di sini. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Kata beliau rahimahullah, i'rabnya taib nahmu liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya lah orang yang memiliki kelapangan harta, ya, memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Hendaknya lah orang yang memberikan nafkah itu memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Kata beliau rahimahullahu taala, i'rabnya wa i'rabuhu allam lamul amr wa yunfiq fi'lun mudha'in majzumun bilamil amr wa alamatu jazmihi sukun wa dzu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhamma li'annahu minal asma'il khamsah wadhu mudhaf wasa'ah mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirah wahuwa mudhaf, ya, belum dah selesaikan irobnya, sa'ah mudhaf, kemudian hi domir, ya, domir mabni al-kasr fi mahal jarin mudhafun ilaihi. Taib, setelah itu kata beliau rahimahullah, wa du'a al-waw harfu atfin, wa du'a ma'tufun al-amr, wal ma'tuf al-majruri majrurun, ya'ni anna al-khamisa. Ya, ini dibahas dua kali. Anna al-khamisa min al-jawazim allati tajzimu fi'lan wahida lamud du'a. Wa hiya lamul amr, sama. Lakin summiyat du'a'iyah, du'a'iyatan ta'adduban. Ya, wa du'a huwa at-talabu min al-adna ila al-a'la. Dinamakan dia lamud doa mimbab adab. Ya, ini adab kepada Allah kalau konteksnya doa kepada Allah. Iya. Tapi kan tidak mesti lamud doa itu sifatnya apa? Sifatnya adab. Apa sifatnya firman Allah Ta'ala. Ya, kita berdoa kepada Allah. Tidak mesti. Bisa jadi anak kepada orang tuanya, murid kepada guru. Ya. Labas. Wad doa adalah at-talab minal adna ilal a'la. Talab dari bawah ke atas. Nahu qawlihi ta'ala liyaqdi alaina rabbuk. liyaqdi alaina rabbuk. Ini ucapan penghuni neraka meminta kepada Malik, ya, penjaga jahanam. Ya Malik, apa? Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Dan mereka yang penghuni neraka berteriak, wahai Malik, ya, hendaknya Tuhanmu mematikan kami saja. Jadi sini lamnya lam doa, secara makna doa, tapi secara kalau kita berbicara secara bahasa, dia adalah lamul amr juga. Cuma dalam ayat ini dikatakan doa mimbabi takdib. Karena tidak mungkin dikatakan penghuni neraka memerintahkan Allah supaya mematikan mereka. Bukan. Kalau kita berbicara dari sisi bahasa, itu lamul amr sama. Cuma mimbabi takdib kepada Allah dikatakan lamul doa. Wa irabuhu allam lamul doa. Ini. Wa yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilam ad-doa. Wa alamat jazmihi hasful ya. Wal kasratu qablaha dalilun alaiha. Ya. Liyaqdi. Ada ya yang hilang ya. Alaina wa alaina jarun wa majrurun mutaalliqun bi yaqdi wa rubba fa'ilun fa'ilu yaqdi marfu'un bi dhammati dhahirah wa afan qa rubba rabbu afan rabbu wa rabbu mudhafun wal kaf mudhafun ilayhi mabniun al fathhi fi mahalli jarrin wa dhalika anna talab al fi'li in kana min al a'la li aqalla minhu qila lahu amr wa in kana bil aks qila lahu du'a wa in kana min mutasawiyaini qila lahu iltimas. Dikatakan tolabul fi'li dari yang tinggi min a'la li aqal kepada yang dibawa qila lahu amr wa in kana bil aks qila lahu addu'a wa in kana min mutasawiyain, kalau perintah ditujukan dari orang, dari dua orang yang, atau dari orang yang memerintah dan yang diperintah itu setara dengannya, dinamakan iltimas. Baik, kemudian penjazam yang terakhir yang menjazam satu fi'il, kata beliau wala al-waw harfu atfin, wala ma'tufun ala lamu, mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Fin nahi, fi harfu jarrin, wan nahi majrurun, wa alamatu jarrihil kasrah, wal jar wa majrur, wal majrur muta'allikun bimahduf, sifatin li la, takdiruhu, wadal musta'malatu fin nahi. Ya. Jadi, wala fin nahi wa dua, ini irobnya. Di situ katanya, kan kalau yang tadi, lamul amri wa dua, langsung. Lamul amri wa du'a. Di sini, wala fin nahyi. La fin nahyi. Fin nahyi jar majrur. Taib, jar majrur. Tadi dikatakan apa di situ? Kata beliau rahimahullah, la apa ma'tuf ala lam. Ya, ma'tuf ala lam. Ya. Kemudian apa? Fin nahi jar majrur muta'alliq bi mahdhuf. Di sini ada kalimat yang dihilangkan, takdirnya al musta'malah. Yani lam yang digunakan dalam nahi. La fin nahi wa du'a. La, afwan, la yang musta'malah, yang digunakan untuk melarang dan nahi. La fin nahi wa du'a. Baik. Kata beliau, yakni anna sadisa minal jawazim allati tajzimu fi'lan wahida la annahiya. Penjazam keenam yang menjazam satu fi'il adalah la annahiya. Apa itu nahi? Wan nahyu talabul kaffi aljazim minal a'la li adna. Nahi adalah talabul kaff. Kalau al-amr adalah talabul fi'li. Kalau annahi talabul kaff, permintaan untuk menahan diri, berhenti dari sesuatu atau melakukan, tidak melakukan sesuatu. Perintah untuk tidak melakukan sesuatu atau menahan diri dari sesuatu. Al-jazim, yakni perintah larangannya ini bersifat mengharuskan. Minal a min a'la li adna, dari yang tinggi derajatnya kepada yang di bawah, dikatakan larangan. Nahu la takhaf. Apa ucapannya Nabi, ucapannya Allah Taala kepada Nabi Musa? La takhaf. Jangan kamu takut wahai Musa. Ini nahi. Wa irabuhu la nahiyatun takhaf wa takhaf fi'lun mudhari' majzumun bila an nahiya wa alamatu jazmihi as-sukun wal fa'il mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Wa du'a al-waw harfu atfin wa du'a ma'tufun 'ala an-nahi wal ma'tuf 'ala al-majruri majrun wa alamatu jarrihi kasratun dhahira fi akhirih. Ya'ni anna as-sadisa mimma yajzimu fi'lan wahida la al-musta'malatu fi du'a. Sama ya tadi ya. Masih dalam penjazam yang keenam yang menjazam satu fiil, yaitu la yang digunakan untuk jumlah doa. Apa itu doa? Wa huwa talabut tarki talaban jaziman min adna li a'la, li a'la. Permintaan untuk meninggalkan sesuatu dengan permintaan yang jazim, yang tegas, ya, dari yang derajatnya di bawah kepada yang derajatnya lebih tinggi. Nahu qawlihi ta'ala la tu'akhidna. Yani hamba berdoa kepada Allah, ya, meminta agar Allah jangan melakukan mu'akhadah, menghukum, menyiksa. La tu'akhidna wa irabuhu la du'a'iyah. Ini min babil adab sekali lagi. Kalau kita berbicara mengenai bahasa Arab, la du'a ya la nahi sama. Kita berbicara sisi bahasa. Cuma mimbab ta'adduq berharap kepada Allah Ta'ala dikatakan la ad-du'a. Jelas ya? Baik. Kata beliau, wa irabuhu baik. La du'a'iyah. Ini ya mimbabil adab. Wa illa secara bahasa la di sini adalah la nahiyah. Wa tu'akhidh fi'lun mudhari'un majzumun bila ad-du'a'iyah wa alamatu jazmihi sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta wa na maf'ulun bihi mabniun 'ala sukun fi mahalli nasab li'anna ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Sudah ya. Wa la ad-du'a'iyah hiya la nahiyah. La du'a'iyah adalah la nahiyah juga. Lakin summiyat du'a'iyatan ta'adduban mimbab adab. Wa dhalika li'anna talabat tarki in kana min a'la li adna qila lahu nahyun wa in kana bil aqs qila lahu du'a wa in kana mutasawiyain qila lahu iltimas. Sama kain ya. Nah. Baik. Selanjutnya ini selesai pembahasan jawazul mudhari' yang menjazam satu fi'il. Taib, wallahu taala alam bisawab. Mudhari' yang menjazam dua fi'il, afwan, adawatul jazim, jazimah yang menjazam dua fi'il insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Wallahu taala alam bisawab. Wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.